الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي الله الأحبة رحمني ورحمكم الله yang pertama senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT karena inilah tugas yang utama Allah enggankan kepada manusia agar mereka mewujudkan syukur dalam peribadahan kepada Allah SWT. Nikmat demi nikmat Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dijauhkan dari musibah dan bencana, nikmat semangat untuk belajar, nikmat untuk merapat bergaul dengan orang-orang saleh, nikmat menuntut ilmu, dan sekian banyak karunia agung yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Ini semua nikmat-nikmat besar yang dengannya seorang akan terjaga dari sifat ghaflah atau lalai. Orang yang lalai, dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari sebuah peringatan. Orang yang lalai hatinya bebal, tidak mempan dengan nasihat, tidak akan bisa menerima masukan. Bahkan pun ketika nasihat beriring dengan musibah-musibah yang menimpanya, ini keadaan ketika seorang mengalami ghaflah. Ya. Ikhwati fillah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Berbagai musibah yang menimpa hendaknya mengingatkan kita bahwa betapa banyak dosa, maksiat, dan berbagai pelanggaran yang ada pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir." Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibah," dan tidaklah menimpa kalian satu musibah pun, "fabima kasabat aydikum," tidak lain karena sebab ulah tangan kalian, perbuatan kalian, dosa yang kalian kerjakan. Wa ya'fuan katsir, padahal Allah telah mengampuni sangat banyak sekali. Wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan kalian tidak akan mungkin bisa lari, melepaskan diri dari hukuman Allah di muka bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan kalian tidak memiliki dari selain Allah penolong ataupun pembela. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa semestinya berbagai bencana dan musibah, berbagai ujian-ujian tersebut mengingatkan kita terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita kembali taubat kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam ayatnya Allah mengatakan, "Dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi, daratan dan lautan, karena sebab perbuatan dosa mereka. Kerusakan adalah dengan kesyirikan, kebid'ahan, ma'asi. Ya. Allah kemudian menyatakan, "Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu," agar Allah timpakan kepada mereka akibat dari sebagian kecil perbuatan mereka, ya, dosa-dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah masih berikan kesempatan, Allah masih memberikan peluang, waktu agar manusia memperbaiki diri. Ini bagi mereka yang tidak lalai. Adapun yang tertimpa ghaflah, ya, dia tidak akan bisa merasakan hal itu, tidak akan peka, tidak akan bisa mengambil pelajaran, ya, tidak akan bisa merenungi hikmah di balik musibah. Maka bahaya ghaflah ini sangat laten, sangat besar perkara yang harus kita waspadai. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, "Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat waktunya kepada manusia, hisabuhum, hari-hari hisab mereka, saat mereka mempertanggungjawabkan amalan mereka kepada Allah. Saat mereka semua tidak bisa selamat kecuali dengan rahmat Allah SWT melalui amal saleh yang telah mereka kerjakan. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Ma ta'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, setiap diturunkan ayat atau peringatan dari Rabb mereka yang baru, illa istama'uhu wa hum yal'abun, mereka mendengarkan namun sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, lalai hati mereka. Ya. Hati mereka jauh, jauh dari nilai-nilai iman yang kemudian bisa mengambil pelajaran dari berbagai peringatan, dari berbagai ayat yang Allah turunkan. As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsir beliau, yaitu mereka tertimpa ghaflah, amma khuliqu lahu, lalai untuk apa mereka dicipta. Ya. Ghaflatun amma khuliqu lahu, lalai terhadap untuk apa mereka dicipta, tujuan penciptaan mereka. Wa iradun amma zujiru bih, mereka juga berpaling dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepada mereka. Ka'annahum lidunya khuliqu, seolah-olah mereka diciptanya untuk dunia. Walitamattu biha wulidu, seolah-olah mereka pun terlahir hanya untuk bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya. Wa anallahu la yazalu yujaddid lahum at-tadhkir, padahal Allah senantiasa memperbaiki peringatan-peringatan, ya, senantiasa Allah sampaikan peringatan-peringatan tersebut. Wa la yazaluna fi ghaflatihim wa iradihim, namun mereka terus dalam ghaflah mereka, kelalaian mereka, sikap berpalingnya mereka. Iya. Nah, ini mereka yang lalai terhadap kehidupan hisab mereka, atau hari saat-saat mereka menjalani hisab, karena sibuk dengan dunia, berpaling dari Allah SWT, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, kemudian sibuk terhadap dunia. Ya, artinya seorang yang larut dalam dunia, tenggelam di dalam dunia, ini sebab terbesar seorang mengalami ghaflah, lalai terhadap akhiratnya. Keadaan ghaflah ini ketika berlanjut, ketika berlarut, dibiarkan begitu saja, akan semakin parah dan bisa jadi akan mati hati seorang tersebut. Iya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, kisah tentang Fir'aun yang lalai ketika Allah telah berikan kepada mereka nikmat sebelumnya. Allah telah berikan karunia dan limpahan anugerah kepada mereka, namun mereka itu berpaling dari peribadahan kepada Allah SWT. Falamma kashafna anhum zajra ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun. Falamma kashafna anhum rizza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun. Allah menyatakan, falamma, ketika kashafna anhum, kami angkat dari mereka rizza, yaitu azab, ila ajalin, sampai batas waktu, balighuhu, yang harus mereka penuhi, idahum yankuthun, namun kemudian mereka mengingkari janjinya. Fantaqamna minhum fa'agraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah menyatakan, fantaqamna minhum, maka kami hukum mereka, fa'agraqnahum, kami tenggelamkan mereka, fil yam, di dalam samudera, bi'annahum kazzabu bi'ayatina, karena sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai, ghaflah dari ayat-ayat kami, dari peringatan-peringatan kami. Ya, mereka tidak menggunakan nikmat karunia yang telah Allah berikan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah telah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, hati, ya, namun tidak digunakan, tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah SWT. Ya. Nah, ketika seorang dalam kondisi ghaflah yang sempurna, kelalaian yang sempurna, maka dia tidak akan bisa lagi mengenali kebaikan sebagai perbuatan yang harus dia lakukan, tidak bisa lagi mengetahui kemungkaran yang harus dia tinggalkan. Allah menyatakan dalam ayatnya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi jahannam dengan kebanyakan manusia, dari jin dan ins. Kebanyakan jin dan manusia. Lam qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki hati, la yafqahuna biha, namun tidak menggunakan hati tersebut untuk merenung, mentadaburi ayat Allah, ya, mengagungkan Allah SWT. Walahum a'yunun la yubshiruna biha, mereka memiliki mata namun tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga namun tidak mendengar dengannya. Ulaika al-an'ami bal hum adall, mereka layaknya binatang ternak bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ya, ini kondisinya. Ya, penglihatan, pendengaran, hati tidak mereka gunakan. Ya, berpaling dari peringatan Allah SWT. Maka sebelum kondisi ghaflah tersebut semakin parah, ya, maka setiap orang harus memiliki kewaspadaan, ya, tentang kondisi hatinya, ya, tentang tingkat keghaflahannya, kelalaiannya, ya, harus dia hilangkan, harus dia lawan ghaflah tersebut. Dengan cara apa? Ya, tadi disebutkan, telah disinggung dalam Al-Anbiya, ya, dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, bahwa mereka lalai karena sebab sibuk terhadap dunia. Ya, ini salah satu sebab di antara sekian banyak sebab seorang tertimpa ghaflah. Ya. Intinya banyak hal yang membuat seorang lalai dari akhirat, lalai dari tujuan untuk apa dia dicipta. Ya. Di antara ayat yang menyebutkan sebab-sebab ghaflah, ayat yang menyebutkan sebab-sebab ghaflah, Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, ya, dan juga sekaligus solusi, ya, di sana Allah berikan bimbingan agar jangan ghaflah, agar jangan seorang tertimpa penyakit ghaflah. Allah menyatakan wasfir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, meminta kepada Rabbnya, beribadah kepadanya. Bil ghadati wal 'ashi, di pagi dan siang hari. Yuriduna wajhah, karena menginginkan wajah Allah. Wala tad'ina kanhum, jangan kalian palingkan pandangan kalian dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena menginginkan kehidupan dunia. Ya. Wala tud'i man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami buat lalai hatinya dari mengingat kami, zikir kepada kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu futa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan, melampiaskan hawa nafsunya. Wa kana amruhu futa, dan keadaannya, ya, sungguh melampaui batas. Dalam ayat ini disebutkan di antara sebab ghaflah adalah berpaling dari orang-orang saleh. Ya, berpaling dari mereka orang-orang yang berilmu. Oh, dikatakan orang saleh, ya, orang yang bagus amalannya, banyak melakukan ketaatan kepada Allah SWT, artinya mereka orang yang berilmu, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang beriman, orang yang hidup dalam konsekuensi keimanan mereka, ya, orang-orang yang harus kita pergauli, dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, hidup dengan mereka. Ya, ketika berpaling dari mereka, kata Allah SWT, ya, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena menginginkan kehidupan dunia. Jadi ketika berpaling dari orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, para ulama, para ahlul ilm, para talabatul ilm, maka akan tertimpa dengan cinta terhadap dunia, tertimpa kepada penyakit, terkena penyakit cinta terhadap dunia. Ya, itulah orang-orang yang Allah jadikan hatinya lalai ya, dari zikir kepada Allah dan urusannya melampaui batas. Jadi yang pertama kita simpulkan bahwa belajar menuntut ilmu ya, dengan iman seorang akan memiliki tanabbuh ya, kepekaan ya, sehingga dengan itu akan hilang sifat ghaflah tersebut ya. Bergaul dengan orang saleh, belajar menuntut ilmu, ini sebab terbesar seorang akan terhilangkan dari sifat ghaflah. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, Sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi ya. Orang yang melakukan kesombongan di muka bumi akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, yaitu ketika mereka melihat setiap ayat tidak mau mengimaninya. Wa yara sabila rusli la yattakhidhu sabila, kalau mereka ditunjukkan atau melihat jalan hidayah mereka tidak menempuhnya. Wa yara sabila al-ghayy yattakhidhu sabila, sebaliknya kalau mereka ditunjukkan kepada jalan kesesatan justru mereka akan menyusurinya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu 'anha ghafilin, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. As-Sa'di rahimahullah menerangkan ayat ini ya. Beliau ya, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, faradduhum li ayatillahi wa ghaflatuhum amma yuradu biha, sebab mereka menolak ayat-ayat Allah karena mereka lalai dari ayat-ayat Allah dan apa yang dimaukan darinya. Wahtikarun laha, justru mereka merendahkannya ya, meremehkan ayat-ayat tersebut. Walladzi aujaba lahum min suluki tariqi al-ghayy, itulah yang menyebabkan mereka, yang menjadikan mereka menempuh jalan kesesatan ya. Wa tarkit tariqir rasyad ya, dan mereka meninggalkan jalan hidayah. Jadi lalai menolak ayat-ayat Allah sehingga mereka menempuh jalan-jalan kesesatan. Nah, berpaling dari majlis ilmu, berpaling dari menuntut ilmu, ini yang menjadi sebab seorang menjadi ghaflah, seorang menjadi lalai ya. Kalimat emas yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ya, beliau mengatakan dalam makna ini, fainal insan idza kana la yahdhur halaqatil ilm, seorang manusia, seseorang ketika tidak menghadiri, tidak mendatangi majlis ilmu, wala yasma al-khutab, tidak pula mendengarkan nasihat-nasihat ya, wala ya'tani bima yunqal an ahli ilmi, tidak memperhatikan apa yang dinukilkan dari para ulama ya, fa innahu tazdadu ghaflatuhu, maka sifat ghaflahnya akan semakin parah. Wa rubama yaksukalhu, bahkan bisa jadi akan keras hatinya. Hatta yadba'alai wa yakhtimalai, sehingga tertutup dalam keadaan seperti itu. Fayakunu minal ghafilin, akhirnya dia menjadi benar-benar termasuk orang-orang yang lalai ya, berpaling dari menuntut ilmu ya. Kemudian berpaling dari pergaulan orang-orang yang saleh ya, secara khusus ya. Kemudian memilih pertemanan dengan ahlu dunia atau ahlul ma'asi, ini akan semakin ya, sebab yang akan semakin membuat seorang lalai dari akhirat ya, karena teman akan memberikan pengaruh As-sahib, sahib, teman akan menyeret, ya, akan memberikan pengaruhnya, ya, sehingga akan membawa kepada kehendaknya. Ini teman akan berikan pengaruh-pengaruh tersebut. Maka seorang, ya, yang memberikan perhatian terhadap agamanya, seorang yang perhatian terhadap akhiratnya, hendaknya dia memilih teman kepada siapa dia bergaul. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam ayat Allah perintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang terpilih. Wasbit nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, karena menginginkan wajah Allah SWT, bukan karena alasan dunia. Ya. Teman sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ya. Teman akan memberikan andil besar dalam membentuk pola hidup seseorang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum biman yukhalil. Seseorang itu ala dini khalilihi, dia sesuai dengan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa besar pengaruh pertemanan. Ya. Nah, teman yang saleh, teman yang baik akan memberikan nasihat, akan memberikan peringatan, akan menegur ketika salah. Itu manfaat teman-teman yang saleh. Ya. Itu manfaat saudara-saudara kita yang seiman, sehingga akan menguatkan keimanan kita. Ya. Saat itu pula akan semakin hilang ghaflah, sifat lalai dari kita. Nah, ini sebab berikutnya, yaitu memilih pergaulan. Ya. Memilih teman yang baik. Kemudian disebutkan dalam ayat tadi, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Sibuk dengan dunia. Ini menjadi sebab ghaflah. Ya. Seorang ketika masuk, ya, terlalu jauh menyelami dunia sampai hanyut larut, maka akan membawa pada satu keadaan yang dia lalai. Ya, lalai terhadap akhiratnya, ya, itulah ghaflah. Lalai untuk apa dia dicipta, ya. Lalai bagaimana agamanya, lalai nanti pertanggungjawaban di akhirat. Inilah ghaflah, ya. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya. Sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka merasa tenang dengannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, itulah orang-orang yang mereka dari ayat-ayat kami lalai. Ya. Orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah menyatakan mereka tempat kembalinya adalah neraka. Bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang telah mereka upayakan. Ya. Harta adalah fitnah yang besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya setiap umat mereka memiliki fitnah. Ya. Mereka memiliki ujian. Kemudian beliau mengatakan, dan ujian dari umatku adalah harta. Dari sisi harta Allah menguji, ya. Allah memberikan cobaan, ya. Siapakah mereka yang bisa menggunakannya dengan cara yang benar, menggunakannya dengan hak, ya. Mensyukurinya ketika punya, ya. Manfaatkannya dalam pintu-pintu ketaatan ketika dia berada, ya. Kemudian siapa yang mampu sabar ketika Allah sedang menghalangi, mempersempit rezekinya. Dia hanya mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Bersabar dengan apa yang telah Allah berikan, maka ya, orang yang demikian akan terjaga, terjaga dari sifat ghaflah. Ya. Jadi sebaliknya, orang-orang yang lalai dan larut dalam dunia, maka berarti dia telah masuk dalam ujian yang besar. Maka kita waspada, kita harus benar-benar jaga jarak, menjaga diri. Rasulullah mengatakan tadi dengan tegas, inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Di antara fitnah yang besar dalam umat ini adalah dengan harta. Kemudian dalam bersikap terhadap dunia, mestinya seorang bisa menempatkan diri, bersyukur ketika Allah memberikan kecukupan dan bersabar ketika Allah mengujinya dengan kesempitan. Dunia yang Allah jadikan sebagai ujian yang besar tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan sebagai fitnah yang paling besar. Harus kita pahami hakikatnya, bahwa dunia adalah tempat ujian yang memang Allah hiasi. Allah telah jadikan nampak indah, Allah jadikan mempesona, agar akan terpisahkan, akan terbedakan siapa orang-orang yang jujur keinginannya untuk Allah SWT, siapa yang kecintaannya untuk Allah, dan siapa yang tujuannya adalah negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, dalam riwayat Muslim, beliau menyatakan, "Inna dunya halwatun khadiratun." Bahwa dunia halwatun khadiratun, manis dan tanpa hijau. "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan Allah menjadikan kalian silih berganti di atasnya. Ya, generasi demi generasi. Ya. Yang lalu berganti dengan yang baru. Ya. Yang lain mati, ada yang terlahir di dunia. Ya. Fa yanzura kaifa ta'malun, agar Allah melihat amalan-amalan kalian. Ya. Usaha kalian, ketaatan kalian. Fattaqud dunya wa takun nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kepada Allah dalam permasalahan dunia, dan takutlah kepada Allah dalam permasalahan wanita. Ya. Ini keadaan dunia. Ya, nampak hijau, kelihatan manis. Ya, kelihatan hijau, serasa manis. Ya. Dalam ayatnya Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Sungguh telah kami jadikan segala yang di atas muka bumi zinatallaha, sebagai perhiasan untuknya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa yang paling bagus amalannya. Ya. Jangan tertipu dengan dunia. Ya, sehingga seorang menjadi lalai, seorang lupa terhadap tujuannya untuk apa dia diciptakan. Ya. Allah telah memperingatkan pula dari keadaan orang-orang yang lalai ini, orang-orang kafir, orang-orang yang hanya melampiaskan keinginan duniawinya mereka. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun. Biarkan mereka, jangan ikuti mereka. Ya. Ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan, mereka bernikmat-nikmat. Wayulhihumul amal, dan mereka tertipu oleh angan-angan mereka, tertipu oleh khayalan mereka, seolah akan hidup sekian tahun lagi. ya, akan hidup sekian lama lagi. Fasaufa ya'lamun, mereka akan mengetahuinya. Ya, mereka akan mengetahuinya. Ketika lalai, ya, ketika mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, ya, sungguh murka Allah sangat dekat. Ya. Peringatan-peringatan yang tadi kita sebutkan, bencana musibah yang menimpa, mestinya semakin mengingatkan kita, semakin membuat kita takut terhadap Allah SWT, ya, kemudian menambah ketaatan kepadanya. Nah, ini terkait dengan dunia, ya. Sebab ghaflah, yaitu fokus terlalu tersibukkan dengan dunia sehingga dia lalai, ya, untuk apa dia dicipta. Ya. Kemudian, ya. Keadaan ghaflah ketika dibiarkan, ya, ketika seorang tidak berusaha memperbaiki keadaan tersebut, ya, maka akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan, ya, sehingga ketika kita menginginkan kebahagiaan, ketika kita menginginkan keselamatan nanti yang tiada berujung, nikmat yang kekal abadi, maka jauhi sifat ghaflah. Ya. Dengan banyak belajar, menuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh, ahli ibadah, ya. Menjauh dari ahli dunia, ya. Mencari dunia sekadarnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Nah, dengan menempuh sebab-sebab tersebut, semoga Allah SWT akan memberikan taufik, ya, memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga terhindarkan dari keadaan ghaflah ini. Ya. Sekali lagi, ghaflah ketika dibiarkan, ya, akibatnya akan sangat parah. Allah SWT menyatakan, mengingatkan tentang keadaan orang yang menyesal. Ya, saat penyesalan sudah tidak manfaat lagi. Allah berfirman, "Wanzirhum yaumal hasrati in qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Ya. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Allah berfirman, "Wanzirhum, berikan peringatan kepada mereka. Yaumal hasrah, yaitu hari yang penuh dengan penyesalan. It qudiyal amru, ketika urusan telah ditetapkan, ya, telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin, sementara manusia mereka dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka lalai darinya, mereka tidak beriman darinya. Ya. Keadaan penyesalan ini, ya, ketika mereka nanti merasakan akibat perbuatan mereka di dunia, saat mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah, yaitu merasakan hukuman di neraka. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar," ketika penduduk surga telah memasukinya, demikian pula penduduk neraka telah menempatinya. Ji'a bil maut hatta yuj'al bainal jannati wan nar. Didatangkanlah kematian. Kematian akan diwujudkan sebagai domba. Ya. Kematian akan diwujudkan dalam bentuk domba. Akan dibawa, ditempatkan antara surga dan neraka. Tsumma yudbah, kemudian akan disembelih. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Ya. Allah Maha Mampu untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tsumma, setelah disembelih, tsumma yunadi munadin. Penyeru akan mengatakan, "Ya ahlal jannah la maut." Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai ahlan nar, la maut. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian. Ya. Fazdadu al-jannah farhan ila farahihim. Maka penduduk surga semakin bahagia dengan kebahagiaan yang telah miliki, ya, dengan kebahagiaan yang sebelumnya telah mereka rasakan. Ya, semakin bertambah kebahagiaan mereka. Wa yazdadu ahlun nar huznan ila husnihim. Kemudian penduduk neraka semakin bersedih setelah mereka merasakan kesedihan sebelumnya. Ya, kemudian dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat ini. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya. Berikan peringatan kepada mereka dengan hari penyesalan, hari penuh penyesalan. Ya, ketika mereka telah diputuskan, telah ditetapkan hukumannya, sementara mereka dalam keadaan lalai di dunia. Sementara mereka dalam keadaan ghaflah, lalai ketika di dunia, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Ya. Alhamdulillah kita masih memiliki waktu. Kesempatan masih ada. Ya. Maka tidak boleh kita menunda waktu. Ya. Jangan tertipu, ya, dengan keadaan kita saat ini. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu untuk melakukan segalanya. Ya. Banjir, ya, yang ada jauh di sana bisa saja Allah timpakan dimanapun. Ya. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'munu makrallah ila alqaumul khasirun. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa untuk itu. Jangan terucap dengan lisan kita, kita berada di daerah aman, kita jauh dari daerah rawan bencana. Ya. Ini kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Ya. Nah, makanya kita harus mengkhawatirkan keadaan kita. Ya. Terhadap pertemuan, terhadap saat-saat kita menghadapi hisab. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahallahu wa nasuh. Pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia seluruhnya. Ya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, Allah sebutkan, beritakan kepada mereka terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Ahsahallahu wa nasuh, Allah tuliskan semuanya. Dan mereka telah lupa. Iya, mereka telah lalai darinya. Hari-hari itu yang berat. Hari-hari itu seorang akan sangat mengharapkan rahmat Allah SWT dari sekecil amalan yang dia miliki. Iya, hari yang berat. Sehingga ketika kita masih ada kesempatan ini, ada waktu untuk beramal, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas nasihat wal farah. Jangan tertipu dengan nikmat-nikmat itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dua nikmat. Kebanyakan manusia lalai, tertipu darinya. Nasihat wal farah, kesehatan dan kesempatan. Ya, mumpung kita sehat, lakukan sebisa kita. Ya. Belajar, menuntut ilmu. Barangkali kita tidak ada waktu lagi esok hari. Barangkali kita enggak akan sempat lagi. Ya, untuk belajar lagi. Ya, ketika kita punya kesempatan, punya waktu, manfaatkan. Ya. Sebelum penyesalan tadi, dalam keadaan penyesalan, ya, seorang semakin menyesal, semakin tersiksa batinnya dan tidak akan berguna. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.